السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-50. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Rahimahullah Ta'ala. Di kesempatan yang lalu, sudah dua kali pertemuan kita mengkaji tentang Babun Najasat, bab tentang macam-macam najis. Sudah kita bacakan di mana beliau menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah al-baul, yaitu kencing, al-ghaid, kotoran, ad-dam, darah, al-qaih, nanah, ya. Kemudian al-qai'u, yaitu muntah, khamr, khamr, ya, yang ada di Al-Quran, yaitu minuman yang memabukkan, yang terbuat dari anggur atau kurma. Begitupun an-nabiz, minuman yang memabukkan, yang bahannya selain dari kurma dan anggur, dari bahan yang lain, gandum atau yang semacamnya. Begitupun di antara sesuatu yang najis adalah, kata beliau, al-kalb, yaitu anjing, wal-khinzir, babi, wa far'u ahadihima, atau cabang dari salah satunya atau keduanya. Lalu wadi, itu pun najis, air wadi. Lalu madhi, itu pun najis. Begitupun ma la yu'kalu lahmuhu idza zubiha wal mayyitah, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik dia disembelih ataupun bangkai, itu pun najis. Illa samak wal jarada wal adami, kecuali ikan, belalang, dan manusia. Tentunya manusia suci, ya. Dalilnya sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu, bahwa jasad manusia adalah suci, adalah bersih. Dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah suci adalah perintah memandikan jenazah. Kalau seandainya dia najis, tidak bisa dimandikan. Dan adanya perintah memandikan menunjukkan bahwa dia suci. Karena kalau najis ya tidak bisa. Ada kotoran, kita bersihkan ya kotoran tetap saja. Bangkai, kita mandikan ya tetap bangkai. Tapi adanya perintah memandikan, kata beliau, menunjukkan bahwa jasadnya adalah suci. Begitupun menyolatkan, itu pun dalil. Ya, itu pun dalil. Kalau seandainya najis, tidak mungkin diperbolehkan dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Dan ada hadis yang menunjukkan sucinya manusia adalah hadis Abu Hurairah. Ketika satu ketika bertemu dengan Nabi, lalu Nabi mengucapkan salam, lalu Abu Hurairah malah pergi. Lalu kembali, lalu ditanya oleh Rasul, tadi kenapa kok gak mau salaman? Ya Rasulullah, aku dalam kondisi junub. Aku tidak mau menyentuhmu dalam kondisi junub. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya jasad seorang muslim adalah suci. Bahkan walaupun dia dalam kondisi hadas besar sekalipun, artinya secara fisik tidak najis. Kita salaman dengan orang yang junub misalnya, dia hadas besar, apakah hadasnya pindah ke kita sehingga kita perlu cuci tangan? Tentunya tidak. Atau ada wanita hamil misalnya, atau wanita menyusui ya, yang dalam kondisi nifas, wanita dalam kondisi nifas, apakah ketika suaminya menyentuh tangannya, nifasnya pindah ke tangan suaminya? Tidak. Itu pun diantara apa namanya penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa labanu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami." Di antara sesuatu yang najis adalah laban, yaitu susu dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya selain manusia. Selain manusia, manusia juga kan hewan sebenarnya, hayawanun natiq, yaitu hewan yang bisa berbicara, yang berpikir, manusia. Susu yang berasal dari hewan-hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, itu najis, kata beliau. Selain dari manusia. Kalau manusia tentunya suci. Karena badannya pun suci. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan terkait dengan poin ini. Labanun ma la yu'kalu lahmuhu, susu dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, kal himari wa nahwihi, seperti contohnya adalah keledai dan yang semisal dengannya, najisun, adalah najis. Li'annahu yasta'ilu fi batinihi kaddam, karena dia mengalami perubahan di dalam perutnya seperti darah. Wa amma labanun ma yu'kalu lahmuhu fahuwa tahir. Adapun susu yang berasal dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka suci. Li'anna Allah Ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, imtanna bihi ala nas, telah memberikannya sebagai satu kenikmatan atas manusia. Wa hadza yatanafa ma'a kaunihi najisan, dan sesuatu yang Allah berikan sebagai satu anugerah, sebagai satu kenikmatan, tidak mungkin dia najis. Itu tidak bisa, tidak apa namanya, tidak sinkron. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya di dalam hewan-hewan ternak itu terdapat pelajaran untuk kalian. Kami memberikan kalian minuman dari apa yang ada di dalam perut hewan ternak tersebut, yaitu antara kotoran dan darah, labanan khalisan, terdapat susu yang murni, sa'igal lisyaribin, yang mudah dicerna oleh manusia, ya, atau mudah diminum oleh manusia. Ini menunjukkan bahwasanya susu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, dan tidak mungkin kita masukkan ke dalam kategori sesuatu yang najis. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa sya'rul mayyitati wa sya'ru ghairil ma'kuli idzan fasala fi hayatihi. Di antara yang masuk kategori sesuatu yang najis adalah rambut atau bulu bangkai. Jadi kalau ada hewan bangkai, ada bulunya, maka itu najis. Begitupun bulu dari hewan yang tidak boleh dimakan apabila terpisah fi hayatihi, dalam kondisi hewan itu masih hidup. Artinya hewannya tidak boleh dimakan. Hewannya tidak boleh dimakan. Kemudian bulunya misalnya dicukur, sedangkan dia berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan. Artinya kalau dicukur, hewannya tidak mati, hanya menghilangkan bulunya saja. Kata beliau, bulu tersebut adalah najis. Profesor Dr. Mustafa Dik memberikan penjelasan terkait dengan poin ini. Li'annal munfasil minal hayy hukmuhu hukmul mayyitah. Karena sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang hidup, maka dia dianggap sebagai atau dihukumi dengan bangkai. Sebagaimana akan dibahas kata beliau di bagian yang lain. Wasya'ru la yutahhar biddibag. Dan bulu itu tidak disucikan dengan cara disamak. Tapi yang disucikan dengan cara disamak adalah kulit. Oleh karenanya nanti akan ada pembahasan. Yang menjadi suci dikarenakan disamak itu kulitnya. Lalu bagaimana dengan bulu yang menempel di kulitnya? Itu menjadi pertanyaan. Tentunya konteksnya adalah kalau hewan itu adalah bangkai. Kalau hewan itu adalah ya kalau suci, apalagi disembelih, ya bulunya pun mengikuti asalnya. Karena dia suci, maka bulunya pun suci. Tapi konteksnya adalah misalnya bangkai. Lalu kita melakukan dibag. Kita samak. Itu samak itu menjadikan kulit yang tadinya najis karena dia adalah bangkai menjadi bisa dipakai suci. Lalu bagaimana dengan bulu? Ini akan dibahas nanti kata beliau, bahwa bulunya itu najis kecuali kalau sedikit itu dimaafkan. Nanti akan kita baca. Lalu dikatakan illal adami, kecuali manusia. Ya, kecuali manusia. Manusia tidak boleh dimakan dagingnya. Terus bagaimana kalau rambutnya dipotong misalnya? Apakah itu jadi najis? Tidak. Ya, kecuali anak Adam. Karena mereka adalah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala. wa maniyul kalbi wal khinzir. Begitupun di antara yang najis adalah air maninya anjing dan babi. Maninya anjing dan babi. Di beberapa daerah di Indonesia itu air maninya babi misalnya, itu bisa diambil, dikeluarkan. Kalau kita lihat di video ya, cara mengeluarkan air mani babi. Tentunya untuk peternakan atau apalah ya, untuk peternakan, untuk kebutuhan mereka. Eh, ternyata bisa, ada caranya khusus. Nah, seandainya itu mengenai pakaian, maka itu najis. Ya, bahkan najis yang mughallazah dalam aturan syariat itu mughallazah. Najis yang parah, najis yang sangat, yang paling buruk. Mughallazah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَصْلُ حَيَوَانٍ najis. Kenapa sih air mani dari babi dan anjing najis? Karena dia adalah asal dari hewan yang najis. Asalnya dari situ. Maka dia pun najis. Lalu dikatakan, وَالْإِنْفِحَةُ طَاهِرَةٌ. Infihah itu adalah suci. Apa itu infihah? Kalau kita lihat di kamus ya, di beberapa kamus, infihah itu adalah madatun, satu bahan, tustakhruju min mi'datil jiz'i, jidyi au jadyi, yaitu satu bahan yang dikeluarkan dari perut kambing muda. Kambing muda ar-radi' yang masih menyusu kepada induknya. Takhad li tajbin al-laban, dan bahan itu diambil dari lambung, dari perut besar anak kambing yang masih kecil, dan dipakai sebagai bahan untuk proses pembuatan keju, jubnah, ya, jubnah. Itu kata beliau suci. In apabila ukhidat, hal itu diambil min sakhlatin mudhakkah, dari anak domba yang disembelih, lam ta'kul ghairal laban, yang belum makan apapun kecuali susu dari ibunya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-infihatu hiyal labanul ladhi yakunu fikir shil hamli awil jazi qabla an ya'kula al-ushba wa nahwihi. Yang dimaksud dengan al-infihah, kata beliau, adalah al-laban, susu yang berada di dalam usus atau perut domba yang dalam kondisi bunting, beranak di dalamnya, atau berada di dalam perut kambing muda yang belum makan apapun. Artinya belum makan rumput dan daun-daunan, dia masih hanya mengkonsumsi apa, susu dari betinanya. Lalu dikatakan di sini, wama yasilu min fammin na'im, dan apa yang keluar mengalir dari mulut orang yang tidur. Bahasa kita aja apa, ngiler ya, ada orang yang ngiler, kata orang Jakarta, keluar ya. In kana minal mi'dah, apabila dari berasal dari lambung, bi an kana la yanqati idza tala naumuhu, di mana air itu tidak putus ketika dia tidur, najisun, maka itu najis. Kalau itu berasal dari mana, dari lambung. Dikatakan di sini, walakinnahu yu'fa anhu fi haqqi man ibtala bihi, tetapi dimaafkan bagi orang yang apa namanya terminum hal tersebut. Wa syartu najasatihi, dan syarat hal tersebut bisa dianggap najis, an yakhruja muntinan bisoproh, yaitu keluar dengan mengeluarkan bau dan berwarna cenderung kekuningan. Itu yang najis, kata beliau. Lalu dikatakan wa in kana minal lahawat. Apa itu lahawat? Dikatakan di sini saqful asnan. Atapnya gigi. Ada lagi yang mengatakan lahawat itu adalah katup napas atau anak tekak ya dari pangkal tenggorokan kita. Ya. Artinya kalau yang keluar itu bukan dari lambung, orang ngiler ketika tidur, kapan dikatakan najis? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau dia berbau busuk dan kuning, itu najis dari lambung. Tapi kalau itu asalnya dari al-lahawat, ya, yaitu dari katup napas atau anak tekak, maka itu kata beliau suci, tidak najis. Bi'an kana yanqati, dan terputus, artinya tidak mengalir terus. Fatahirun, maka itu hukumnya suci. Lalu dikatakan di sini, maksudnya putus aila yastamir, tidak terus-menerus keluar. Walaisa fihi alamatun tadullu ala khurujihi minal mi'dah, dan tidak ada tanda bahwa dia keluar dari lambung. Nah, itu berarti suci. Jadi kalau orang tidur lalu keluar cairan, itu ada dua. Kalau dia berbau busuk, bau ya tidak sedap, lalu berwarna cenderung kekuningan, maka itu najis karena berasal dari lambung. Tapi kalau dia keluar sedikit, lalu putus, tidak terus-menerus keluar, ya, maka kata beliau itu tidak najis. Karena itu berasal dari al-lahawat. Ya, al-lahawat. Lalu dikatakan di sini, wal-udwu, anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang hidup. Nauzubillah, misalnya ada kambing, salah satu kakinya lepas. Ya, salah satu kakinya lepas. Sedangkan kambing itu masih hidup. Hukmuhu, maka hukumnya kata beliau, hukmu mayyitah, adalah hukum bangkai. Bangkai hewan tersebut. In kanat tahiratan kasamaki fatahirun. Kalau memang bangkainya dikategorikan suci, maka suci. Contohnya ikan. Wa illa, dan kalau bangkainya tidak dikategorikan suci, kalhimar, contohnya keledai, fanajisun, maka dihukumina najis, kata beliau. Ini di sini disebutkan hadisnya dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya mayyitatun. Apa-apa yang terputus, yang terpisah dari hewan sedangkan hewan itu tetap hidup, maka itu adalah bangkai. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau berkata, wal 'alaqah, segumpal darah, 'alaqah ya. Wal mudghah, segumpal daging. Warutubatu farjil mar'ah, bagian lembab atau basah yang ada di kemaluan wanita. Wabaydul ma'kuli wa ghairihi, dan telur hewan yang boleh dimakan dan lain sebagainya. Dikatakan di sini al-alaqah, kata beliau, adalah damun ghalizun istahala anil mani, adalah darah yang pekat yang merupakan campuran dari air mani. Summiya bidzalika li'uluqihi, bikulli ma lamasahu, ma lamasahu. Ya, lalu dikatakan di sini wa labanuhu wa sya'ruhu, susunya, bulunya, rambutnya, ya, dan lain sebagainya, idzan fasala, apabila terpisah, fi hayatihi, ketika dia masih hidup, au ba'da zakatihi, atau setelah disembelih, wa irqul hayawan, begitu pun irq, keringat daripada hewan yang suci, tahirun, itu semua suci, itu semua suci. Ya, jadi dari mulai apa namanya tadi, alaqah, yang merupakan proses, salah satu bagian dari proses yang dilewati oleh manusia dalam proses penciptaan di rahim, mudghah, rutubatul farjil mar'ah, bagian basah dari, mohon maaf, kemaluan wanita, telur, hewan yang halal dimakan, begitupun susunya, rambutnya, bulunya, bulunya yang seperti ayam misalnya, ada bulu dalam arti bulu seperti rambut, ada yang seperti ayam. Apabila terpisah saat masih hidup atau setelah disembelih, ya, begitupun keringat daripada hewan yang suci, maka dia suci. Hatta al-fa'ratu, bahkan yang berasal dari tikus, kata beliau. Wariquhu, riq, ludah. Wadam'uhu, air mata. Walabanul adami, susu dari manusia. Wamaniyuhu, air mani yang keluar darinya, tidaklah najis. Diulangi, riquhu, ludahnya. Dam'uhu, air matanya. Labanul adami, air susu yang keluar dari manusia. Air mani yang berasal darinya, ghairu najisin, tidaklah najis. Wa kadza maniyu ghairihi, begitu pun mani selain mereka, kecuali anjing dan babi, kata beliau. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, amma maniyul insan, adapun terkait dengan sucinya air mani manusia, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku pernah mengkerik air mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Rasulullah. Kemudian beliau pergi melaksanakan salat menggunakan pakaian tersebut. Walau kana najisan lam yakun fihi farq. Kalau seandainya air mani itu najis, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, tidak cukup sekedar dikerik. Tidak cukup sekedar dikerik. Amma maniyu ghairul adami, adapun air mani selain dari manusia dan juga selain dari anjing dan babi. Kalau anjing dan babi najis, ya, manusia suci. Lalu selain dari manusia dan selain dari anjing dan babi, dikatakan hukum asalnya suci. Falianahu aslun hayawanun tahirun, karena mereka atau air mani tersebut adalah asal dari hewan yang suci. Faashbaha maniul adami, maka mirip dengan hukum air mani manusia. Wa ammal kalbu wal khinziru falinajasati ainihima, adapun anjing dan babi karena apa namanya mereka memang najis secara aini, secara fisik, ya, aini itu fisik, secara fisiknya mereka adalah najis. Waqila najisun, dan ada pendapat yang berpendapat najis air mani selain air mani manusia, misalnya air mani kambing atau apalah misalnya, ada yang berpendapat najis, tapi pendapat yang paling kuat adalah suci.

kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812 1998 1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah profesi sebagai tukang urut uangnya halal tapi tidak memijit yang bukan mahram, bayarannya tidak ditargetkan seikhlasnya? Wallahu alam bisawab ya. Menurut saya ya halal, tidak masalah. Selama yang dipijit adalah kalau dia laki-laki, ya laki-laki yang dipijit. Ya kecuali kalau istrinya enggak ada masalah misalnya, atau anaknya misalnya, yang mahramnya ya. Ya hukum asalnya halal, tidak masalah. Itu adalah bagian dari usaha yang halal. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Bahkan seandainya pun ditarik. Ya seandainya ditarik misalnya 1 jam 60.000, 2 jam 100.000 misalnya. Seandainya pun bahkan ditarik, itu tidak ada larangan dalam syariat. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Allah yubarik fik. Hamba Allah di Sukabumi izin bertanya mengenai doa iftitah, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa ma fihinna. Apa hanya dibaca di saat salat tahajud saja atau boleh dibaca saat salat wajib atau salat sunat dan doa zikir waktu ruku? Sujud boleh dibaca lebih dari 3 kali. Wallah alam bisab ya, yang saya tahu dari penjelasan para ulama bahwa doa-doa iftitah itu bisa dibaca kapanpun. Ya, doa-doa iftitah itu kata para ulama bisa dibaca kapanpun. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, hendaknya kita mengganti iftitah kita, artinya menjadikan iftitahnya menjadi apa namanya, berubah. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, kadang misalnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka misalnya. Ya, itu tidak masalah agar kita mendapatkan sunnahnya keseluruhan. Jadi di apa, variasi istilahnya, diragamkan. Itu kata Ibnu Qayyim sesuatu yang bagus, ya. Meragamkan. Jadi tidak harus kalau dari awal sudah wajah tu wajhiya itu terus, bahkan terkadang menjadi identitas. Ini identitasnya ormas fulan. Kalau Allahumma ba'id baini, ini identitasnya ormas fulan. Seolah-olah ya ormas A enggak akan mau membaca yang itu. Padahal ya ini sama-sama riwayat sahih dari Nabi dan boleh dipakai. Adapun kaitan subhanarabbil a'la, hukum asalnya 3 kali sunnahnya ya. Kalau mau dibaca lebih dari itu silahkan. Apalagi kalau salat sunnah yang sifatnya apa namanya sendiri, semakin panjang semakin bagus. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan ibu. Allah yubarik fi. Suaranya kurang jelas. Baik. Itu sudah anak saya terang-terang bilang ke ibu, apa ya untuk biaya apa yang dikorban itu. Baik. Gimana? Uang dari itu, kan? Terus sudah Baik. Baik. Baik itu. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu untuk Ibu di Jawa Timur. Tentunya kita lihat sebenarnya kondisi orang yang punya hutang itu, apakah memang dia tidak mau membayar atau belum sanggup membayar. Ya, kalau dia memang belum sanggup membayar, tidak punya uang untuk membayar hutang, maka hendaknya kita memberikan kesempatan untuknya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau memang kata Allah orang yang meminjam uang kepadamu berada dalam kondisi yang sulit, maka berikanlah dia kesempatan. Ya, artinya sampai dia dalam kondisi ringan dan bisa membayar hutang tersebut. Tapi kalau seandainya kita melihat kondisi ekonominya sudah mulai normal, baik-baik saja, usahanya bagus, tetapi dia tidak mau membayar hutang, ya tentunya kita punya kewajiban mengingatkan dan terus mengingatkan. Dan ini saya rasa pentingnya kita mencatat. Ini pentingnya kita memiliki catatan hutang. Ya, sehingga orang yang meminjam uang tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, ya. Dan tidak mau membayar hutang padahal bisa membayar, itu adalah tercela. Dalam hadis Rasulullah berkata, matlul ghani zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang, artinya tidak segera dia bayar, itu adalah kezaliman. Ya, kezaliman. Oleh karenanya Ibu, silakan diingatkan saja. Ya, kita datang ke rumahnya atau di SMS atau yang lain sebagainya, diingatkan terus. Ya, sampai dia mau membayar hutangnya. Dan disampaikan, kalau memang bisa disampaikan hadisnya, sampaikan bahwa hutang itu berbahaya. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, yang belum membayar hutang misalnya. Ya, dan di akhirat para syuhada itu diampuni segala dosanya kecuali yang terkait dengan hutang piutang, karena di dalamnya ada hak manusia. Nah, itu kita ingatkan hal-hal seperti itu. Ya, Allah alhamdulillah. Ada pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Saya sering mengerjakan sholat hajat, tapi masih ada kekhawatiran tidak sesuai dengan sunnah. Surah-surah apa saja yang dibaca saat sholat hajat? Jazakallah khairan kathira. Wallahu bissawab. Ya, yang saya tahu tidak ada surat-surat yang ditentukan, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, kita mau salat istikharah misalnya, salat dua rakaat. Maka kita salat dua rakaat, suratnya surat apa? Surat yang mudah bagi kita. Ya, tidak ada ketentuan surat apa. Ya, kalau di dalam ibadah yang wajib ada sebagian yang ditentukan suratnya. Misalnya di hari Jumat salat subuh al-insan dan as-sajdah misalnya. Ya, atau misalnya di salat Jumat baca subbihisma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Adapun di salat istikharah yang saya tahu tidak ada apa namanya ketentuan. Silahkan baca ayat-ayat yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Allah alam bissawab. Ada penolong poni yang masuk. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Ini ketika berdarah atau hukumnya tidak terdengar jelas Bapak, tolong diulangi. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak jangan putus-putus, langsung saja karena sampai ke studio tidak terang suaranya. Oh gitu. Iya. Mak dia selesai. Bagaimana? Apa hukum? Apa hukum? Tindakan. Apa hukumnya perdagangan? Iya, ada undangan. Iya. Harus lewat timbangan. Iya, apa? Kedua, ada mereka perdagangan. Apakah dibolehkan? Yang kedua belum bisa saya tangkap, Pak. Apakah diperbolehkan? Berbeli. Iya. Berarti iya, itu sudah. Iya, sudah itu. Baik. Iya. Baik. Baik. Barakallah. Mohon maaf, Bapak, ya. Suara Bapak putus-putus sehingga kami tidak bisa menangkap dengan jelas tadi apa yang Bapak sampaikan. Tapi apa hukumnya jual beli dengan timbangan? Tentunya saya rasa ini adalah salah satu wasilah atau sarana atau cara untuk melindungi hak, baik hak pembeli ataupun hak pedagang. Itu salah satunya terlindung dengan adanya timbangan. Kalau tidak pakai timbangan, tebak-tebakan saja, yang rugi kemungkinannya salah satunya. Antara si pembeli yang rugi karena dia membeli sesuatu yang kurang dari apa yang dia inginkan. Dia ingin sekilo, ternyata kurang misalnya 3 on atau 4 on misalnya. Atau bahkan kadang pedagangnya yang rugi. Kadang malah pedagangnya yang rugi dikarenakan kelebihan. Ya. Oleh karenanya salah satu cara untuk menghilangkan adanya konflik, ya, dan untuk melindungi hak pedagang dan pembeli adalah dengan mengukurnya dengan timbangan, tidak sekedar dikira-kira. Itu akan lebih lebih baik, ya, lebih selamat. Bahkan masalah timbangan ini kan penting sekali, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang menjadi ancaman bagi orang-orang yang mempermainkan timbangan. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang kalau dia belanja ingin timbangannya pas. Tetapi kalau dia menjual barang ke orang lain, timbangannya dia kurangi. Itu celaka. Ya, sampai ada surat Al-Mutaffifin. Ya, oleh karenanya saya rasa adanya timbangan itu bagus. Ya, itu akan menjadi sarana untuk melindungi hak penjual dan hak pembeli. Walaupun itu tidak menafikan ada jenis-jenis jual beli yang sifatnya per buah. Misalnya mangga ini per buah 5.000 misalnya. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Mangganya kelihatan kalau di depan kita, kita bisa pilih 5.000 bu satunya. Sekilo berapa? Sekilonya misalnya 30.000. Mas, kalau saya pengen beli satuan boleh? Ayo bu, satuan enggak masalah. 10.000 satu misalnya, ya. Itu pun enggak ada masalah terlihat. Ya, tapi kalau kita katakan ini sekilo, ya kita buktikan bahwa itu sekilo dengan timbangan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Saya Rizki dari Garut. Saya pernah mendengar bahwa hewan yang makanannya berupa suatu yang jorok seperti lele itu enggak boleh dimakan. Dan apakah termasuk pula bila kita memelihara ikan yang di mana kategorinya halal, yang mana kolam itu adalah penampungan saluran di WC? Barangkali nanti akan dibahas oleh beliau. Hewan-hewan yang seperti itu, kalaupun kita ingin konsumsi itu dibuat lapar dulu selama 3 hari atau 4 hari ya. Jadi taruh ke dalam ember, tidak dikasih makan, tidak dikasih apapun ya. Dibiarkan, dilaparkan selama 4 hari misalnya. Kalau sudah keluar semua yang kotornya baru boleh dimakan kata para ulama. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang muslim laki-laki yang masuk surga akan ditemani bidadari. Apakah dengan istrinya yang selama hidup di dunia akan menemaninya? Kalau istrinya beriman, bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi ratu bidadari. Dia akan menjadi ratu, pendamping utamanya. Pendamping utama suaminya adalah istrinya, yang Allah akan ubah menjadi wanita yang sangat cantik, ya, selalu perawan, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Adapun bidadari itu dianggap sebagai apa, pelayannya, ya, yang melayaninya. Allah alam bissawab. Ada penelpon masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya. Bagaimana hukum sekarang terdetek seorang itu menolak hadis? Menolak hadis. Sudah tahu hadisnya sohe, tapi dia menolak, tidak mau. Alasannya? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Alasannya karena kalau hadis itu ada yang sohe, ada yang dhaif. Baik. Barakallah. Tentunya menolak hadis, kalau dia benar-benar menolak dalam arti dia tidak pakai hadis sama sekali, ya saya enggak pakai hadis, saya Quran saja. Ini tentunya adalah perkataan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tidak diterima Islam seseorang kalau hanya pakai Quran, harus ada hadis. Dan orang yang baca Quran pasti akan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Enggak mungkin orang baca Quran tapi dia tidak mau taat kepada Rasul. Enggak mungkin. Ya, terlalu banyak ayat kalau kita bacakan yang menjadikan ketaatan kepada Rasul sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Katakan kalau kalian benar-benar mencintaiku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini maksud dengan menolak hadis adalah dia ragu apakah hadis ini sahih atau dhaif, ya, sebenarnya istilahnya bukan menolak. Saya tawakuf deh, saya diam, saya tidak mau komentar sampai saya tahu penjelasan ulama hadis itu sahih atau tidak sahih. Misalnya, oh ini sahih akhir riwayat Imam Bukhari. Oh ini sahih riwayat Imam Muslim. Oh ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh misalnya Imam Nawawi misalnya, atau dinilai sahih oleh siapa, para ulama misalnya menyebutkan bahwa hadis itu sahih, dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi atau oleh ulama kontemporer Syekh Nasiruddin Al-Albani menganggap hadis itu sahih, ya diambil. Tapi kalau dia sudah yakin bahwa hadis itu sahih dan dia menolak hadis tersebut, ini pun bahaya besar lagi. Ya, ini pun bahaya besar. Ya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, kata Allah. Hendaklah takut orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Ya. Oleh karenanya tidak pantas. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, kalau Allah sudah menentukan Allah dan Rasulnya sudah menentukan ketentuan, mereka malah memilih ketentuan yang lain. Itu tidak boleh, itu tidak pantas. Ya. Jadi, sebabnya apa menolak? Kalau dia katakan saya ragu, saya belum berani memakai itu, karena saya ragu ini hadisnya sahih atau ya tinggal dicari, gampang zaman sekarang. Tanya kepada orang yang berilmu, ini hadisnya sahih atau tidak sahih, ya, itu mudah sekali. Tapi kalau dia memang menolak dan dia tahu hadis itu sahih, hadis riwayat Bukhari, Muslim, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Ya, dan bisa menyebabkan sampai kepada keluar dari Islam. Allah alam bissab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, Pak? Dari Ustaz itu mau. Silakan. Apakah jam 9 pagi masih boleh membaca di pagi? Baik, itu saja, Pak. Apakah jam 9 pagi boleh membaca di pagi? Baik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bisab, kalau menurut saya tidak ada masalah, silahkan dibaca zikir pagi di jam 9. Jam 9 pagi ya. Bapak baca zikir pagi, Allah alam bisab, menurut saya tidak ada masalah. Ya, itu masih masuk kategori waktu pagi. Ya, bahkan waktu duha misalnya dalam Islam itu sampai menjelang zuhur pukul-pukul 11 itu pun masih waktu duha. Jadi kalau jam 9 pagi Bapak baru mau zikir pagi, Allah alam bisawab, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Allah alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita kaji di kesempatan. Masih ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan yang ke-6. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, saya dengar wanita haid tidak perlu berwudu sebelum tidur. Bagaimana dengan membaca zikir dan doa sebelum tidur? Karena ada bacaan ayat-ayat kursi dan 3 surat terakhir Al-Quran, apakah tidak apa-apa dibaca tanpa berwudu? Allah alam bisawab, sebagaimana sudah pernah kita bahas, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa hukumnya wanita haid membaca Quran tanpa menyentuh mushaf, tanpa menyentuh Quran, itu diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, kecuali kalau dia membacanya dengan maksud berzikir atau berdoa, maka diperbolehkan. Ya, membacanya dengan maksud berzikir atau berdoa, maka diperbolehkan. Tetapi pendapat sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat tidak masalah. Artinya tidak masalah bagi seorang wanita yang haid membaca Al-Quran, selama dia tidak memegang Al-Quran. Ya, dan Allah wa'alam bisawab, saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Ya, apalagi haidnya wanita bukan sebentar, tapi lama. Ya, oleh karenanya saya cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak masalah bagi mereka membaca, ya, selama mereka tidak menyentuh mushaf. Ya, karena Nabi bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, laksanakanlah apa-apa yang dilaksanakan oleh orang yang haji. Akan tetapi kamu jangan tawaf dan sholat. Dan Nabi tidak melarang, misalnya membaca Quran ya, kalau menyentuh mushaf jelas tidak boleh, tapi membaca tidak ada larangan. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari hamba Allah Payakumbuh di Payakumbuh. Kalau belum akikah, kalau udah tua, apakah harus diakikah juga? Kalau dikatakan harus, tidak. Kalau dikatakan harus, tidak. Tapi kalau dikatakan boleh, tidak mengakikah diri sendiri di usia 40 tahun misalnya. Sebagian ulama membolehkannya. Ya, sebagian ulama membolehkannya. Ya, dan saya pun cenderung mengatakan itu boleh. Ya, sebagaimana pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Ada riwayat walaupun diperdebatkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikah dirinya di usia 40 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.